وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أعزني الله وإياكم. Baik, kita lanjutkan pembacaan dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa' lil-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih. Masih kita pada pembahasan tentang dampak-dampak buruk, akibat-akibat yang buruk dari al-ma'asi wadh-dhunub, kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Di antaranya kata beliau rahimahullahu ta'ala, annal ma'asiya tuhinul qalba wal badana, bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan seluruhnya dari yang kecil sampai yang besarnya, tuhinul qalba wal badan, bisa menjadikan lemah hati dan badan, bisa melemahkan hati dan badan. Di sini didahulukan ya kelemahan hati di atas kelemahan badan. Kata beliau rahimahullah, kemaksiatan bisa membuat hati seseorang lemah dan juga badannya. Hal ini dikarenakan kelemahan hati itu ador, lebih memudaratkan pemiliknya, lebih membahayakan seseorang. Karena sebab seseorang itu lemah hatinya, maka menjadi lemah irodahnya, ya, keinginannya untuk berbuat kebaikan-kebaikan, menjadi malas dia untuk beramal soleh. Sedikit demi sedikit syarat Allah subhanahu wa ta'ala ditinggalkan dari yang sunnah-sunnahnya, kemudian merambat kepada yang wajib-wajibnya, mulai dia bermalas-malas dan mengakhir-akhirkan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadanya, melahirkan juga sifat al-kasal, kemalasan, sifat yang disandang oleh ahlun nifaq, orang-orang munafik. Dan Rasulullah SAW melarang kita, umatnya, untuk kita bermalas-malas, untuk kita menyandang sifatnya orang munafik, kelemahan dan kemalasan. Kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ihris, ataupun sebelumnya, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minidh dha'if, seorang mukmin yang kuat imannya itu jauh lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah imannya. Wa fi kullin khairun, meskipun pada masing-masingnya ada kebaikan, hanya saja tentunya kebaikannya berbeda. Ya, tentunya yang ini yang imannya lebih kuat, lebih banyak kebaikannya daripada yang ini yang imannya lemah. Wa fi kullin khairun, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, bersemangatlah engkau untuk mendapatkan segala yang bermanfaat bagimu, bagi dunia dan agamamu, wala ta'jaz, ini syahidnya. Dan janganlah kamu malas, karena kemalasan adalah sebab dari kegagalan dunia dan akhirat, sebab dari penyesalan di dunia sebelum di akhirat. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung diri dari sifat kemalasan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kedukaan dan kesedihan. Berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan dan kemalasan. Lihat, Rasulullah berlindung ya dari kemalasan dan kelemahan, dan segala perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung diri darinya itu mesti jelek, mesti buruk. Sebagaimana segala sesuatu yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mesti baik. Wal badan, dan juga berimbas pula kepada kelemahan badan. Ya, kita katakan tadi bahwasanya kelemahan yang ditimbulkan oleh maksiat yang itu kaitannya dengan hati lebih berat daripada kelemahan yang ditimbulkan atau pada kaitannya dengan badannya. Yang kita dapati mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah aqwiyau al-qulub, orang-orang yang kuat hatinya. Sehingga meskipun di antara mereka ada yang dalam kondisi lemah, sakit, saking kuatnya iman mereka dan hati mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis ataupun riwayat yang sahih, kana ar-rajul yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fi shaff. Dahulu ada seorang yang dia dalam kondisi tidak bisa berjalan menuju masjid untuk sholat jamaah. Akhirnya dia pun dipapah oleh dua orang sampai dia diberdirikan di shaff. Lihat, hatinya kuat, meskipun badannya lemah bisa dia menghadiri sholat jamaah. Ya, berbeda halnya dengan mereka-mereka yang lemah. Ya, imannya lemah hatinya, meskipun dalam kondisi dia fisiknya badannya kuat, tapi kalau dia diajak untuk sholat jamaah berdiri hanya 5 menit saja terasa berat baginya. Ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, amma wahnuha lil qalbi fa amrun zahir. Adapun bahwasanya kemaksiatan ini membuat lemah hati, maka ini adalah perkara yang zahir, yang nyata, bisa dirasakan. Ya. Balla tazalu tuhinuhu hatta tuzila hayatahu bil kulliyah, bahkan senantiasa kemaksiatan ini apabila ditumpuk dan ditumpuk, diperbuat lagi dan diperbuat lagi, tidak segera pemiliknya untuk menghapusnya dengan taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya kemaksiatan ini menjadikan hatinya mati, hilang imannya. Sungguh benar ucapan para salafus saleh yang mereka mengatakan, al-ma'asi baridul kufri kama annal humma baridul maut. Sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan itu adalah pos yang menyampaikan dan mengantarkan kepada kekufuran, sebagaimana demam yang tinggi, panas yang tinggi seringkali mengantarkan kepada kematian. Sehingga janganlah seseorang bermudah-mudah untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Janganlah dia merasa aman untuk selamat dari kekufuran. Ya, alangkah banyak orang yang terjatuh ke dalam beragam kekufuran karena sebab kemaksiatan-kemaksiatan. Karena sebab dia bermudah-mudah dan bergampang-gampang untuk berbuat dosa dan maksiat. Wa amma wahnuha lil badan, adapun pengaruh maksiat ya kepada badan, fa innal mu'min quwwatahu min qalbihi, karena sesungguhnya seorang mukmin itu kekuatannya bersumber dari hatinya. Wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuh, setiap kali hatinya kuat, imannya menguat, maka badannya pun ikut kuat. Wa ammal fajiru fa innahu wa in kana qawiyal badani fa huwa ad'afu shay'in 'indal hajah. Adapun seorang pendosa meskipun badannya kuat, perkasa, fa huwa ad'afu shay'in 'indal hajah, maka kekuatan badannya ini menjadi sesuatu yang sangat lemah ketika dibutuhkan. Fa takhunuhu quwwatuhu ahwaja ma yakunu ila nafsihi, maka kekuatan badannya itu mengkhianati dia, karena sebab hatinya lemah, menjadikan pemilik badan yang kuat ini banci, pengecut, takut dia Tidak berani dia untuk berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berani dia untuk berkorban dengan badannya yang kuat tadi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Lemah hatinya. Ya, ciut hatinya. Lihat kata beliau rahimahullah. Wa ta'ammal quwwata abdani Farisin war-Rum. Ya. Wa ta'ammal quwwata abdan Faris war-Rum. Kaifa khanathum ahwaja ma kanu ilaih. Perhatikanlah. Bagaimana kekuatan tubuh-tubuh kaum Persia dan kaum Romawi. Sangat kuat mereka. Badannya tinggi besar. Perkasa, kuat. Ditambah lagi dengan persenjataan yang lengkap. Kaifa khanathum ahwaja ma kanu ilaiha. Bagaimana kekuatan badan-badan mereka ini mengkhianati mereka sendiri ketika dibutuhkan. Lebih jelas lagi kita lihat pada kejadian perang Ghazwatu Mu'tah, perang Mu'tah. Berapa jumlah mereka kaum Romawi? 200 ribuan. Berapa jumlah kaum muslimin? 3 ribuan. 3 ribu melawan 200 ribu. Sama sekali tidak berimbang. Tapi biiznillahi subhanahu wa ta'ala, kemudian juga dengan kekuatan iman mereka kaum mukminin, merekalah yang jaya, yang menang. Mereka kaum Romawi mundur, terpukul mundur oleh ahlul iman yang mereka mengumpulkan antara kekuatan hati dan badan. Sedangkan mereka orang-orang Romawi hanya memiliki kekuatan badan dalam kondisi hatinya ini penakut, cinta dunia, takut mati. Sedangkan kaum mukminin bagi mereka sama saja. Apakah mereka pulang dengan membawa ghanimah, mendapatkan kemenangan ataupun mati, terbunuh di medan perang. Kata Allah, "Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakumullahu bi'adzabi min 'indihi aw bi aydina." Katakanlah kepada mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, tidaklah kalian menunggu-nunggu kami kecuali satu dari kebaikan yang kami harapkan. Kalau kami tidak menang, ya mendapatkan rampasan, maka kami mendapatkan kemenangan yang lain, asyhadah mati syahid, janji surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami menunggu-nunggu atas kalian untuk Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kalian azab darinya ataupun melalui tangan-tangan kami. Mereka senantiasa dalam kondisi rugi, kaum kufar, kaum musyrikin dalam peperangan, meskipun mereka menang. Apalagi kalau kalah, kerugian di atas kerugian. Adapun ahli iman, meskipun mereka kalah, tetap mereka menang, mendapatkan asyhadah, kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Juga perhatikan lagi kisahnya Talut bersama kaumnya ahli iman yang Allah kisahkan di dalam akhir-akhir surat Al-Baqarah, ketika berperang melawan Jalut dan pasukannya. Jumlahnya sedikit, sampai-sampai sebagian pasukannya merasa ciut melihat besarnya jumlah pasukan yang dipimpin oleh Jalut. Ya. Maka dihibur oleh Talut, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah." Bersabarlah wahai kaumku, karena alangkah banyak jumlah yang sedikit bisa memenangkan, bisa mengalahkan jumlah yang sangat besar. "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah." Dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. "Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'ala al-qaumil kafirin." Tatkala telah tampak Jalut dan tentaranya yang berjumlah besar dengan perlengkapan yang lengkap. "Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu," maka mereka kaum mukminin, pasukan ahlul iman ini yang jumlahnya jauh lebih sedikit, mengatakan, lihat, meminta kekuatan hati, kekuatan iman, "Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'ala al-qaumil kafirin." Ya Allah, tuangkanlah kepada kami kesabaran dan kokohkanlah hati-hati kami, dan tolonglah kami atas kaum yang kafir. Akhirnya Allah menangkan. Ya. Nabi Daud berhasil membunuh Jalut. Menang. Dengan apa? Dengan izin Allah yang pertama. Yang kedua, dengan kekuatan hati-hati mereka, kekuatan iman mereka. Nah, itu tidak bermanfaat. Ya, kekuatannya Jalut bersama tentaranya dalam kondisi hatinya kosong dari iman, dikalahkan oleh ahlul iman yang jumlahnya jauh lebih sedikit, perlengkapannya jauh dibandingkan dengan musuh-musuhnya. Di antara dampak negatif berikutnya dari dosa dan al-ma'asi, kata beliau rahimahullah ta'ala, hirmanu ta'ah, terhalangnya seseorang dari ketaatan-ketaatan. Ya. Yang mana ketaatan merupakan kunci dan sebab dari kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Sebab tingginya derajat seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ini terhalang seorang hamba darinya karena sebab dosa yang dia perbuat. Falau lam yakun lidzanbi 'uqubatun illa an yasudda 'an tha'atin takunu badalah. Seandainya saja tidak ada hukuman atas dosa kecuali seseorang dihalangi dari ketaatan sebagai ganti dari dosanya. Seandainya tidak ada hukuman atas dosa kecuali seseorang dihalangi dari ketaatan yang merupakan lawan daripada dosa, niscaya ini sudah cukup untuk menjadikan seseorang jera takut dengan dosa dan kemaksiatan. Wa yaqta'u tariqa tu'atin ukhra, ditambah lagi bahwasanya dosa ini menyebabkan dia terputus dari jalan ketaatan yang lain. Fa yanqati 'alaihi bi dhanbi tariqun tsalitsah, kemudian ditambah lagi terputus karena sebab satu dosa yang diperbuatnya jalan ketaatan yang ketiga. Thumma rabi'ah wa halumma jarra, kemudian jalan ketaatan yang keempat terputus dan seterusnya. Fatan qati 'alaihi bi dhanbi ta'atun katsirah, maka dengan satu dosa yang dia perbuat bisa menyebabkan terputus jalan-jalan ketaatan yang sangat banyak. Kullu wahidatin minha khairun lahu min ad-dunya wa ma 'alayha. Setiap ketaatan yang hilang karena sebab dosa yang dia perbuat itu nilainya jauh lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Karena dunia kenikmatannya tidak seberapa, ditambah lagi fana, dalam waktu sekejap sirna. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menerangkan kepada kita tentang fadilah dan pahala yang sangat besar dari dua rakaat salat fajr, rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat dari salat fajr itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya dari awal sampai akhirnya. Ini baru salat sunnah. Apalagi yang wajib-wajibnya tentunya lebih afdol lagi pahalanya, lebih tinggi lagi pahalanya, tidak bisa diperkirakan. Ini semua akan terputus. Iya, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak ini terputus karena sebab dosa ataupun satu dosa yang dia perbuat. Kemudian kita beliau rahimahullah, wa hadza karajulin akala aklatan aujabat lahu maradatan tawilatan mana'athu min 'iddati aklat athyab minha wallahu almusta'an. Jadi kondisi dan keadaan seorang yang dia ya berbuat dosa, berbuat maksiat, menikmati satu maksiat, ini seperti keadaan seorang yang dia makan satu pulukan, satu makanan yang menyebabkan dia harus menderita. Ya, marobotan tawilah, satu penyakit yang berkepanjangan. Mana'athu min iddati aklat athyaba minha, yang karena sebab satu suapan ini dia terhalang dari makanan-makanan yang lebih banyak dan lebih nikmat darinya. Wallahu al-musta'an. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat meminta pertolongan. Sehingga ketika datang kepada kita bujuk rayu syaitan untuk kita melakukan satu kemaksiatan dari kemaksiatan kepada Allah, maka berfikirlah sejenak. Ya, bahwasanya kemaksiatan yang hendak kita lakukan ini tidaklah seberapa. Bahwasanya kemaksiatan yang hendak kita perbuat ini akan menghalangi kenikmatan-kenikmatan yang jauh lebih nikmat dan lebih kekal. Ingat, ya. Hanya saja terkadang syahwat ataupun dorongan syahwat yang kuat seringkali membuat ilmu kita ini terlupakan, membuat akal kita ini hilang. Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wabqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia padahal akhirat lebih baik lagi, lebih kekal. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa minha annal ma'asiyah tuqassir al-umrah wa tamhaqu barakatahu wala budda. Di antara dampak negatif berikutnya dari dosa-dosa dan kemaksiatan, adalah bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan itu menjadikan umur pendek. Wa tamhaqu barakatah wala budda, dan menghapuskan keberkahan dari umur mesti. Iya. Fa innal birra kama yazidu fil umur wal fujur yuqassir al umur. Maka kebaikan sebagaimana kebaikan ini bisa menambah umur, sebagaimana sebuah hadis sahih yang sering kita ulang, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsat lahu fi rizqihi wa yunsa' lahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang dia senang untuk dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Dan silaturahim adalah di antara amal yang mulia yang diwasiatkan oleh Allah dan Rasulnya. Seringkali di dalam khutbah hajah, dalam khutbah hajah kita bacakan, wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jagalah al arham, silaturahim. Ini menunjukkan besarnya ya pahala daripada silaturahim. Ini silaturahim bisa menambah umur seseorang, menambah keberkahan umur seseorang. Wal fujur yuqassir al umur, maka sebaliknya, dosa-dosa dan kemaksiatan membuat umur itu pendek dan menghilangkan keberkahannya. Ya, keberkahan adalah dawamul al khair, thubutu al khair, tetapnya kebaikan, langgengnya kebaikan. Apabila ada sesuatu yang sedikit, umurkah, hartakah, kemudian dalam kondisi bersamanya ada barokah, maka dia menjadi banyak. Ada sesuatu yang dia banyak disertai dengan berkah, maka dia akan bermanfaat. Jadi hendaknya seseorang ketika dia meminta rezeki, bukan hanya meminta banyaknya, tapi juga keberkahannya, itu tidak kalah pentingnya. Dan di antara tanda keberkahan sesuatu adalah ketika sesuatu itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qad ikhtalafa an-nas fi hadzal mawdhi'. Dan sungguh manusia, khususnya para ulama, berbeda pendapat di dalam pembahasan ini, yakni di dalam pembahasan mengenai makna dari bahwasanya kemaksiatan itu membuat umur pendek. Apa maksudnya? Iya. Mereka para ulama berselisih, berbeda pendapat tentang makna bahwasanya kemaksiatan itu menjadikan umur seseorang pendek. Faqala qa'ifatun nuqsanu umril 'asi huwa dhahabu barakatihi wa mahquha 'alayhi wa hadha haqqun wa huwa ba'du ta'thir al-ma'asi. Sekelompok ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan memendekkan umur adalah nuqsanu umril 'asi, nuqsanu umril 'asi huwa dhahabu barakati 'umrihi wa mahquha 'alayhi. Yang dimaksud dengan dipendekkannya umur seseorang adalah hilangnya keberkahan umurnya, umurnya tidak berkah. Wa mahquha 'alai, dan dihapus keberkahan dari umurnya. Kalau seseorang itu umurnya sudah dicabut keberkahannya, maka dia teranggap sebagai orang yang umurnya pendek, meskipun dari sisi hitungan tahun dia yang paling lama umurnya 70, 80, tapi pada hakikatnya dia adalah orang yang umurnya pendek, karena sudah tercabut keberkahannya dengan sebab dosa-dosa dan kemaksiatan yang dia perbuat. Itu yang dinilai keberkahannya. Sehingga kita dapati para ulama salafus saleh, ya, mereka dalam kondisi umurnya penuh dengan keberkahan. Lihat, ya, para salaf di antaranya Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam ketika berumur 30 tahun dan meninggal ketika mencapai umur 36 tahun. Ya, dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika belum meninggal bahwasanya arsy Allah berguncang. Ya, ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal, ini menunjukkan kemuliaan yang sangat dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ini juga menunjukkan keberkahan yang sangat dari umur beliau. Lihat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Beliau meninggal di umur 65 tahun dalam kondisi beliau telah menghafal 100 ribu hadis atau lebih yang sahih. Berkah sekali umurnya. An-Nawawi rahimahullah taala, beliau meninggal di umur 45 tahun. Tapi lihat tulisannya, berjilid-jilid. Ini menunjukkan keberkahan daripada umurnya, panjang umurnya meskipun 45, tapi kalau dibandingkan dengan selainnya itu tidak ada apa-apanya. Di antara manusia mungkin umurnya hanya sebulan, karena itu yang bisa dihasilkan, ataupun karena yang dihasilkan dari al-ilmu wal-amalus soleh cuma segitu. Kasihan dia miskin, pendek umurnya, tapi tanggung jawabnya di akhirat besar. Iya, karena dia sudah dilebihkan umurnya, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dikatakan kepadanya ketika dia telah mencapai umur melebihi 60 tahun dalam kondisi kosong dari keberkahan, dari ilmu wal amal salih, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir. Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, kami panjangkan umurmu yang cukup untuk kamu mengingat Allah, sadar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru kamu lalaikan ini umur. Berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terancam dia dengan murka Allah dan siksa-Nya. Karena sebab tercabutnya keberkahan dari umurnya dengan sebab dosa-dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Wa hadza haqqun, kata beliau rahimahullah, ini adalah hak benar. Bahwasanya ini maksud dengan berkurangnya umur adalah hilangnya keberkahan umur dan dihapuskannya keberkahan dari umurnya. Berlalu sia-sia begitu saja siang dan malamnya. Wa huwa ba'du ta'thiri al-ma'asi, ini di antara sebagian asar dari pengaruh dari maksiat. Mau tidak mau mesti setiap pelaku akan kehilangan keberkahan dari sebagian umurnya. Ya. Wa qala dha'ifah, ada juga sekelompok ulama yang lain yang menafsirkan makna dari berkurangnya umur dengan sebab maksiat adalah balian kusu haqiqatan, bahkan umurnya berkurang secara hakiki. Seharusnya dia umurnya panjang jadi pendek. Kama yang kusu rizq, sebagaimana rezeki juga berkurang. Ya, makanya kita dapati mereka ahlul ma'asi kebanyakan umurnya pendek-pendek. Para pecandu khamr, narkoba dan yang lainnya, para pezina itu umurnya pendek-pendek. Faja'ala Allah subhanahu lil barakati fir rizqi asbaban katsiratan tukthiru wa tuzidu wa lil barakati fil 'umri asbaban tukthiruhu wa tazidu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan lil barakah fir rizqi asbaban, keberkahan pada rezeki itu sebab-sebabnya yang banyak. Tukthiruhu, yang sebab-sebab ini menjadikan rezeki tadi bertambah banyak. Wa tazidu, dan menambahnya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keberkahan pada umur itu sebab-sebabnya yang menyebabkan panjang umurnya dan bertambah umurnya. Sebagaimana rizki pun ada sebabnya, demikian pula bertambahnya umur ada sebabnya. Sebagaimana bertambahnya rizki ada sebab-sebabnya, maka demikian pula bertambahnya umur ada sebab-sebabnya. Di antara sebabnya adalah meninggalkan maksiat-maksiat. Qalu wa la tamtani' ziyadatul umri bi asbabin kama tanqusu bi asbabin. Kata mereka, golongan yang kedua ini yang mengatakan bahwasanya ini maksud dengan berkurangnya umur adalah berkurangnya umur dia secara hakiki adalah bahwasanya wa la tamtani' ziyadatul umri bi asbabin. Tidak terhalang bahwasanya umur bisa bertambah dengan sebab-sebab sebagaimana umur bisa berkurang dengan sebab-sebab. Disebutkan dalam hadis bahwasanya tadi, siapa yang ingin untuk diluaskan rezekinya, dipanjangkan rezekinya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ya bertambahnya umur sebab-sebab, maka demikian pula berkurangnya umur pun ada sebab-sebabnya. Di antaranya dosa-dosa dan maksiat. Fal arzaq wal ajal was sa'ada wa syaqwah والصحة والسقم والمرض والغنى والفقر وإن كانت بقضاء الرب فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. Rizki-rizki, kemudian juga ajal, kebahagiaan dan kesengsaraan, kesehatan, sakit dan penyakit, kekayaan dan kemiskinan, meskipun itu semua terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menentukan takdirnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dengan sebab-sebabnya, dengan sebab-sebab yang Allah jadikan sebab tersebut mengantarkan kepada akibatnya, sebab-sebab yang berkonsekuensi. ya kepada akibatnya. Allah jadikan ya sebab dan akibat dalam takdirnya. Itu diantara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang ditakdirkan menjadi ahlul jannah, Allah takdirkan pula sebab-sebabnya mereka menjalani jalan-jalan ahlul jannah. Al-iman wal-amal salih. Allah juga menakdirkan mereka ahlul nar, masuk neraka, juga dengan sebab-sebabnya, yaitu kekufuran, kesyirikan, az-dhunub wal-ma'asi. Itu kata kelompok kedua dari para ulama dalam menafsirkan makna nuqsan al-umur, berkurangnya umur dengan sebab dosa dan maksiat, yaitu berkurang secara hakiki umurnya. Seharusnya dia mungkin ditakdirkan panjang umurnya, enggak jadi, maka dia menjadi pendek umurnya. Itulah. Wa qala ta'ifatun ukhra ta'thirul ma'asi fi mahqil umri innama huwa bi anna haqiqatal hayah hiya hayatu al-qalbi. Wa li hadha ja'ala Allah subhanahu al-kafira mayta ghayra hayyin kama qala ta'ala amwatun ghayru ahya. Kelompok ulama yang lain mengatakan bahwasanya makna nuqsan al-umur, berkurangnya umur para pelaku maksiat adalah ta'thirul ma'asi fi mahqil umur, pengaruh maksiat dalam menghapus umur adalah bi anna haqiqatal hayah, bahwasanya hakikat dari kehidupan atau berkehidupan yang hakiki adalah kehidupan hati. Walihada, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang kafir sebagai maitan, orang yang mati. Ghairu hayyin, tidak hidup. Kenapa? Karena hatinya mati. Allah juluki, Allah sebut mereka orang-orang kafir dan musyrik sebagai amwat, orang-orang mati. Seperti dalam ayatnya, amwatun ghairu ahya wa ma yashuruna ayyana yub'atsun. Mereka orang-orang kafir dan musyrik adalah orang-orang mati, tidak hidup. Dan juga seperti ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa ad-du'a aidza wallam mudbirin. Sesungguhnya engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin bisa memperdengarkan ya wahyu ini kepada mereka orang-orang yang mati, orang-orang kafir. Tidak bermanfaat sama sekali peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana orang mati, tidak bermanfaat baginya peringatan. Nah itu. Fal hayatu fil haqiqati hayatul qalbi, maka kehidupan itu katanya adalah kehidupan hati. Itulah. Fal hayatu fil haqiqah, kehidupan itu pada hakikatnya adalah kehidupan hati, bukan kehidupan anggota badan saja. Wa umrul insan muddatu hayati, dan umur manusia adalah selama hatinya masih hidup. Maka dikatakan dia memiliki umur. Kalau dia dalam kondisi hatinya mati, maka sudah mati dia, sudah hilang umurnya. Falaisa umru illa awqatu hayati billah, maka tidak ada umur-umur yang hakiki bagi manusia kecuali waktu-waktu kehidupannya hati bersama Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali umur dia yang digunakan untuk berzikir kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fatilka sa'atu umri, itulah saat-saat dari umurnya yang dianggap sebagai kehidupannya yang hakiki, yaitu kehidupan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. فالبر والتقوى والضعه تزيد في هذه الاوقات التي هي حقيقه عمره ولا عمر له سواها. Maka kebaikan wattaqwa dan ketakwaan, wadh'ah juga ketaatan, tazidu fi hadhihi al-awqat, menambah waktu-waktu kehidupannya hakiki ini. Allati hiya haqiqatu umrih, yang mana itu adalah hakikat dari umur seseorang. Wala umra lahu siwa, dan tidak ada umur baginya kecuali umur tersebut yang digunakan dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapa-siapa di antara kita yang ingin teranggap sebagai orang yang umurnya panjang secara hakiki, maka hendaknya dia gunakan setiap saat dan waktunya, kalau bisa setiap nafasnya dia gunakan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan segala bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah capek dan lelah kita dari satu peribadatan, kita berpindah kepada peribadatan yang lain. Sudah capek kita dari satu amalan, berpindah kepada amalan yang lain. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kau selesai dari satu ibadah, fansab, panjangkanlah ibadah yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu hendaknya kau berharap. Wa bil jumlati fal 'abdu idza a'rada 'anillah واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه ايام حياته الحقيقه التي yajidu ghibba idha'atiha yawma yaqul ya laitani qaddamtu li hayati. Kesimpulannya dari ucapan yang ketiga ini, bahwasanya hamba apabila dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tersibukkan dan asik dengan dosa-dosa dan maksiat, dha'at 'alaihi ayyamu hayati, maka hilang sia-sia hari-hari dari kehidupan yang hakiki, yang mana dia akan ketahui, akan dia rasakan akibat dari perbuatannya ini menyia-nyiakan waktu di dunia ini di hari seorang berkata, yaitu di hari kiamat, di hari seorang telah mati. Ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya dahulu aku berbuat, ya, berbuat amal soleh li hayati, untuk kehidupan saya sekarang ini, di hari akhir. Di saat itu dia telah sadar bahwasanya dirinya sama sekali kembali bertemu Allah Subhanahu wa taala tanpa bekal sama sekali, dalam kondisi dia melihat orang-orang yang lain berbekal amal soleh, mendapatkan kenikmatan, ya, sedangkan dia menyesal dengan sebesar-besar penyesalan. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bekal sesuatu pun. Ternyata kehidupan yang selama ini dia jalani di dunia itu kosong sama sekali. Iya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad." Lihat, di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul iman wa taqwa adalah Allah berpesan kepada mereka, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap orang, setiap diri melihat apa yang dia upayakan besok hari di alam kuburnya, di hari akhirnya. Ya. Dan apa yang Allah janjikan itu dekat. Innama tu'aduna la'at. Sesungguhnya apa yang kalian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dekat. Jangan sampai kita seperti keadaan orang ini yang dia mengucapkan ya laitani qaddamtu li hayati, penyesalan yang tiada tara. Ya, tidak bisa dia setelah itu kembali lagi ke dunia. Fala yakhlu imma yakuna lahu ma'a dhalik tatallu'un ila masalihi ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyi aula. Maka kondisi dia, orang yang dia berbuat dosa sehingga sebagian umurnya itu hilang, tidak lepas keadaannya dari beberapa kemungkinan. Yang pertama, orang ini memiliki harapan, keinginan untuk mendapatkan kemaslahatan, kebaikan dunia dan akhirat, atau tidak. Fa in lam yakun lahu tatallu, lihat kondisi manusia, ya, pada kaitannya dengan dosa dan waktu yang dia sia-siakan di dunia. Ada kalanya dia adalah seorang yang memiliki harapan, keinginan untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat atau tidak. Kalau dia fa in lam yakun lahu tadallu ila dzalik faqad dha'a 'alaihi 'umruhu kulluh. Kalau dia tidak termasuk orang yang memiliki harapan, keinginan untuk kemaslahatan dunia dan akhiratnya, maka sungguh dha'a 'alaihi 'umruhu, telah hilang sia-sia umurnya. Yang tersisa adalah pertanggungjawaban yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Wa dhahaba hayatuhu batila, dan kehidupannya hilang sia-sia. Wa in kana lahu tatallu' ila dhalik talat 'alaihi at-tariqu bisababil 'awa'iq. Kalau dia termasuk orang yang memiliki harapan, termasuk orang yang memiliki keimanan dan juga amal soleh, tapi dia terkadang terbawa oleh godaan-godaan dosa dan maksiat. Wa in kana lahu tatallu', kalau dia termasuk orang yang memiliki harapan untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat, talat 'alaihi at-tariq bisababil 'awa'iq, maka menjadi panjang jalannya karena sebab penghambat-penghambat yang menghambatnya, itu dosa-dosa dan maksiat yang dia perbuat, terhambat dia perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala, tidak lancar ya perjalanannya menuju Allah. Teman-temannya berjalan cepat ya kepada Allah, kepada mardhatillah, kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dia berjalan lambat karena sebab dia seringkali terjerat dan terbawa oleh bujuk rayu syaitan, hawa nafsu. Iya. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, asri' wa husal sayra innama jahdaka innama masraka hadza sa'atun li zamani. Ya. Ini diantara sesuatu yang bisa menyemangati kita untuk kita bisa memaksimalkan umur kita, waktu kita yang tersisa ini. asri' wa husa sayra. Ya. Bersegeralah. Ya, wa husa sayra, dan percepatlah perjalanan ibadah, ketakwaan kepada Allah, amal saleh. Ya. Innama masraka hadza sa'atun li zamani. Sesungguhnya perjalananmu di dunia ini, rasa capek yang kau jalani dengan sebab engkau melakukan beragam ketaatan, itu sa'atun li zamani, sesaat saja dari waktu. Itu cuma sebentar kok rasa lelah dan capek yang kita harus lalui. Nanti kalau kita semoga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan surganya, itu tidak terasa lagi. Pengorbanan yang sedikit mumpung sekarang ini, surga Allah Subhanahu wa taala dijual murah. Ya. Diobral. Cuma kita semua tidak bersyukur, tidak bersegera untuk membelinya dengan amal soleh. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, Allah Subhanahu wa taala membeli dari kaum mukminin diri-diri mereka dan harta benda mereka dengan surga. Lihat, murah, subhanallah. Nanti kalau sudah mati, ya, seseorang ingin untuk menebus dirinya dengan harta benda seluruhnya yang dia miliki. Anak istrinya bahkan yang selama ini dia cintai, siap dia untuk korbankan, tapi tidak bermanfaat sekali. Dan sekarang ini setetes kebaikan yang kita korbankan itu bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebiji dzarrah dari kebaikan itu terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'assarat 'alaihi asbabul khairi bihasabi ishtighalihi bi abdaliha wa dzalika nuqsanun haqiqiyyun min 'umrihi. Kalau dia termasuk orang yang memiliki harapan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, dalam kondisi dia seringkali tergoda oleh bujuk rayu syaitan, tergoda dengan beragam dosa dan maksiat, ta'assarat 'alaihi asbabul khair, maka sebab-sebab kebaikan menjadi sulit bagi dia. Bihasabi ishtighalihi bi'addadiha, sesuai dengan tingkat kesibukannya dengan lawannya, lawan dari kebaikan, dosa-dosa dan kemaksiatan. Wa dzalika nuqsanun haqiqiyyun min 'umri, inilah pengurangan yang hakiki dari umurnya, hilang kebaikan dari umurnya, tersia-siakan waktunya, berlalu begitu saja siang dan malamnya tanpa sedikit pun ya kebaikan yang dia perbuat. Wasirul masalah anna umrul insan muddatu hayatihi wa la hayata lahu illa biqbalihi 'an rabbihi wa tana'um bihubbihi wa dzikrihi wa ithari mardhatihi. Dan rahasia dari masalah ini adalah bahwasanya, kata beliau rahimahullah, bahwasanya umur manusia adalah muddatu hayati, adalah kehidupan hatinya. Wala hayata lahu illa biqbalihi ala rabbih, dan tidak ada kehidupan bagi hatinya kecuali dengan menghadap kepada Allah Rabbnya. Dia jadikan segala perkara dunia ini sebagai sarana saja, sampingan saja. Ya, wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepada kalian dari dunia untuk mencari akhirat, menghadap kepada Allah, menghadap negeri akhirat. Dunia yang kita kejar, yang kita cari, jangan dijadikan tujuan, jangan, itu sarana saja, seperlunya saja. Wala hayata lahu illa biqbalihi ala rabbi, tidak ada kehidupan bagi dia, bagi hatinya, kecuali dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlezat-lezat bernikmat-nikmat dengan kecintaan kepadanya dan zikir kepadanya. Wa ithari mardhatih, dan dengan mengutamakan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, surga dunia, yang siapa saja dia tidak merasakan surga dunia ini, yaitu kenikmatan dengan kecintaan kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dia tidak mendapatkan di dunia ini, surga dunia ini, maka dia terancam untuk dia tidak mendapatkan surga akhirat. Ya, nasallallahu taala salam wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik kepada al-ilm an-nafi' wal 'amal as-shalih. Ya, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.